dijarati nanging aku durung wani, aku tesih mikir mburi. Sumpah mati aku sayang, aku ra gelem kelangan dudu kakean alasan. Mudun ke penumpang nanging tresno iki minggu kowe seorang, ra ono liyane ojo digawe bimbang. Janjiku ora ilang, tetep tesih kelingan. Tresnoku mung siji, aku jan ngomong tenang. Jodoh bakal tenang, ora bakal gejolan. Mesti tak cara bine awakku siap tenang. Mikir muri, mikir kelam rapi, jadi kelam tidak rapi. Nanging aku durung wani, aku tesih mikir buri. Sumpah mati aku sayang, aku ra kelam kelangan kudu kakean alam. Tresno awak kudu trimo opo anane kudu sabar ikhlas nunggu aku yang dikerjo. Ojo malah tambah dipikir sekelemi, aku ora lungo po arep golek liyane. Tresno kanggo kowe wis gede, bakal tak butik nenek kowe nunggu awakku. Aku njaluk siji kowe sabar lan ngenteni, nganti tekan besone aku siap rapi. Mikir tutura kelam rapi, jane kelam tidak rapi. Nanging aku durung wani, aku tesih mikir buri. Sumpah mati aku sayang, aku ra kelam kelangan tutu kakean alam. Kelam kelangan tutu kakek.